menyimpang, terkhusus di dalam permasalahan takdir. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad dhalla fil qadari ta'ifatan. Dan telah menyimpang, telah tersesat di dalam permasalahan takdir ini, ta'ifatan, dua kelompok. Dua kelompok yang menyimpang dan tersesat di dalam permasalahan takdir. Ihdahuma, yang pertama, kelompok yang pertama, al-jabriyah, kelompok jabriyah, alladzina qalu, yang mereka berkata, syubhat mereka, dan keyakinan rusak mereka tentang permasalahan takdir, innal abda mujbarun ala amali, wa laysa lahu fihi iradatun wala qudrah. Sesungguhnya hamba itu mujbar. Mujbar itu dipaksa. Dipaksa dan terpaksa. Tidak memiliki pilihan. Ya. Innal abda mujbarun ala amali. Sesungguhnya hamba itu dipaksa, ya, dan terpaksa di dalam amalan-amalannya. Untuk melakukan amalan-amalannya. Perbuatan-perbuatannya. Walaisa lahu fihi iradatun. Dan hamba itu tidak memiliki sama sekali iradah. Tidak memiliki kehendak. Wala qudrah. Tidak juga memiliki kemampuan. Ya, tidak memiliki kemampuan. Tidak memiliki kudrah. Ya. Semua amalan yang dia lakukan adalah di luar kehendaknya, ya, dan dia tidak memiliki pilihan. Ini keyakinan kelompok Jabriyah. Tentunya ini keyakinan yang batil, ya, yang mana nanti akan dijelaskan oleh Syekh sisi bantahannya. Ya, walaupun sebenarnya sudah kita penjelasan-penjelasan yang telah lalu tentang al-aqaid, keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan takdir, itu sudah cukup untuk bisa menjawab, ya, bantahan, sebagai bantahan untuk syubhatnya kaum Jabriyah ini, kelompok Jabriyah. Tapi nanti beliau muallif sebutkan sisi bantahan terhadap kelompok Jabriyah ini, baik dari sisi syarak, dari dalil-dalil syar'i, maupun dari akal sehat. Qala rahimahullah, ats-tsaniyah, kelompok sempalan yang kedua, kelompok menyimpang dan kelompok sesat yang kedua dalam permasalahan takdir, al-qadariyah, kelompok qadariyah, alladzina qalu innal abda mustaqillun bi'amalihi fil iradah wal qudrah. Yang mana mereka mengatakan, syubhat mereka dan keyakinan rusak mereka, sesungguhnya hamba mustaqillun bi'amalihi, hamba itu bersendirian di dalam amalannya, berdiri sendiri, fil iradah wal qudrah, baik di dalam kehendaknya, iradahnya maupun qudrahnya, berdiri sendiri. Walaisa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi athar. Dan tidak ada sedikit pun efek dari masyiatullah, kehendak Allah dan kudrah Allah, kekuasaan Allah terhadap amalan hamba itu. Tidak mengefek sama sekali. Ya, tidak ada atharnya. Jadi amalan hamba yang dilakukan seorang hamba itu murni iradah dan kudrahnya, dan Allah tidak ada campur tangan sedikit pun di dalam amalan hamba tersebut. Ini juga keyakinan yang batil, keyakinan yang rusak, ya, yang sebenarnya pada penjelasan-penjelasan yang telah lalu sudah terdapat bantahannya. Tapi beliau akan sebutkan lagi nanti dua sisi bantahan, baik dari sisi syara' maupun dari akal. akal sehat. Taib, kita baca. Qala rahimahullah waraddu ala taifatil ula al-jabriyah bisyara' wal waqi'. Bantahan terhadap kelompok yang pertama, yaitu kelompok jabriyah bisyara' wal waqi', dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi dalil syar'i, dan yang kedua dari sisi kenyataan yang ada, realita. Amma syara', sisi yang pertama ya, dari sisi syar'i, dalil syar'i, fa inna Allah ta'ala athbata lil 'abdi iradatan wa masyi'atan. Bahasanya, sesungguhnya Allah ta'ala menetapkan bagi hamba bahwasanya hamba itu memiliki iradah dan memiliki masyiah, memiliki kehendak, memiliki pilihan. Wa adhafal 'amal ilaihi, dan juga Allah di dalam banyak ayatnya mengidhafahkan, menisbatkan atau menyandarkan amalan kepada hamba. Ya. Maksudnya Allah ya, menyandarkan amalan kepada hamba, itu amalannya hamba. Hamba yang mengamalkan. Ya. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat di dalam surat Ali Imran, ya. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ayat yang sangat jelas dan sangat gamblang menyebutkan bahwasanya Allah menetapkan hamba itu memiliki iradah, memiliki kehendak, memiliki keinginan. Ini dengan tegas membantah keyakinannya Jabriyah yang mereka meyakini hamba itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pilihan. Dengan ayat ini terbantahlah hal itu. Kata Allah, minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang menghendaki kehidupan dunia, menghendaki harta benda dunia, posisi dunia, jabatan di dunia, dan sebagainya, dari perkara-perkara duniawi. Di antara kalian ada yang menghendaki kehidupan dunia, kenikmatan duniawi, wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kalian juga ada yang menghendaki kebahagiaan di akhirat. Ya. Jadi orang berbeda-beda. Ada yang iradahnya, keinginannya, cita-citanya adalah mendapatkan hanya sekedar kenikmatan duniawi, cita-cita yang sangat rendah. Ada juga yang memiliki cita-cita yang tinggi, ya, yaitu menghendaki kebahagiaan di akhirat. Asyahid, hamba memiliki iradah. Ya. Dari ayat ini disimpulkan bahwasanya Allah menetapkan bahwasanya hamba itu memiliki iradah, memiliki keinginan, memiliki kehendak, ya, walaupun kehendaknya berbeda-beda. Taib. Waqala, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, waqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Allah berfirman dalam ayat surat Al-Kahf, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari sisi Allah, dari si Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Syahidnya di sini. Ya, syahidnya di penggalan ayat ini. Faman syaa'a falyu'min, ya. Barang siapa yang berkehendak, ya, barang siapa yang ingin untuk beriman, falyu'min, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Tapi barang siapa yang ingin kufur, ya terserah, kufurlah. Falyakfur. Ya. Jadi hamba itu memiliki pilihan. Memiliki pilihan untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi orang yang beriman, ya, maka dia harus menempuh jalan-jalannya orang yang beriman. Harus memiliki sifat-sifatnya orang yang beriman. Harus mengamalkan amalan-amalannya orang yang beriman. Itu pilihannya. Ya. Allah sudah jelaskan seperti ini sifatnya kaum mukminin. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian disebutkan dengan dilanjutkan dengan perintah. Maka barang siapa yang ingin beriman, kerjakanlah perintah itu. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, qad aflahal mukminun misalnya. Telah beruntung, telah berhasil, telah sukses orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya orang yang beriman. Maka barang siapa yang ingin menjadi seorang mukmin, ingin beriman, kerjakanlah ya, perintah-perintah tadi dan bersifatlah dengan sifat-sifatnya kaum mukminin. Ya. Maka hamba memiliki pilihan. Kalau ingin beriman menjadi seorang mukmin, tempuhlah jalannya kaum mukminin. Akan tapi sebaliknya, wa man syaa'a falyakfur. Kalau lebih memilih jalan kekufuran, wa na'udzubillah, ya terserah, itu pilihan. Tapi tentunya ada konsekuensinya. Oleh karena itu Allah sebutkan di kelanjutan ayat ini, inna a'tadna lidzalimina naran. Dan sungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, naran, neraka. Ahata bihim suradikuha, yang akan melingkupi mereka. Azabnya akan melingkupi mereka. Ya, jadi syahidnya di dalam ayat ini, ya, yang membantah syubhatnya kaum Jabriyah adalah pada perkalan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah menetapkan adanya masyiah bagi hamba. Masyiah, kehendak dan keinginan. Barang siapa ingin beriman, itu kehendaknya, keinginannya, pilihannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menghendaki kekufuran, itu pilihannya. Tapi ada konsekuensinya. Yang Allah sebutkan di akhir ayat. Dan juga sebagai tambahan faidah, ini sering dipakai oleh halud dolal. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mereka mengatakan sebagian, ini sering dipakai oleh orang-orang liberal. Atau yang sepemikiran dengan mereka. Kata mereka ketika membaca ayat ini atau menyebutkan atau menukil ayat ini cuma mengambil sepotong saja, yaitu penggalan yang di tengah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kufur, kufurlah. Allah memberikan pilihan, terserah. Mau beriman, mau kafir, terserah. Allah tidak memaksa kita untuk beriman. Allah tidak memaksa untuk kita harus menjadi seorang muslim. Terserah, diberikan pilihan. Seolah-olah ya, menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang kafir itu pilihan, terserah, dan tidak ada konsekuensi di balik itu. Ya. Padahal Allah melanjutkan di akhir ayat, ya, konsekuensi yang harus dipikul atau akan dirasakan oleh orang-orang kafir yang lebih memilih kekufuran, yaitu konsekuensi berupa azab neraka. Ya. Jadi Allah memang ya, menetapkan adanya masyiah bagi hamba, kehendak bagi hamba untuk memilih jalannya, ya, tapi masing-masing akan ada konsekuensinya. Taib. Berikutnya, waqala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal amalan kebaikan, amalan soleh, fali nafsih, maka itu untuk dirinya. Pahalanya, ya, thawabnya, ganjarannya, ya, dampak baiknya, itu akan kembali bagi kepada dirinya sendiri. Kepada si hamba yang beramal dengan amalan soleh tadi. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat jelek, beramal amalan kejelekan, fa'alaiha, maka atas dirinya. Ya. Fa'alaiha ay fa'ala nafsihi. Domir ha kebalinya kepada an-nafs. Fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kejelekan, beramalan-amalan kejelekan, maka dampak negatifnya, siksanya, azabnya, hukumannya, kembalinya kepada dirinya sendiri. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada para hamba. Naam. Asy-syahid di sini Allah menyandarkan dan menisbatkan amalan kepada hamba. Ya. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal amalan saleh, ya. Hamba tentunya yang beramal amalan saleh. Ya. Dan sebaliknya, wa man asa'a, barang siapa yang berbuat jelek, beramal amalan kejelekan. Siapa? Hamba, ya, sehingga konsekuensi dari amalannya pun kembalinya kepada dirinya. Fali nafsi atau fa'alaiha, kalau didalui dengan lam, fali nafsi, maka itu dampak yang baik berupa thawab, ganjaran, pahala. Tapi kalau ala, itu berarti dampak yang jelek, negatif, berupa siksa, hukuman atau iqab. Naam. Sehingga ini membantah kaum Jabriyah yang mereka meyakini dan mengatakan bahwasanya amalan hamba itu bukan, hakikatnya bukan hamba yang mengerjakan. Ya. Makhluk atau manusia, kita berjalan, ya, melakukan aktivitas kita, duduk, berdiri, pergi ke masjid, datang ke tempat taklim. Semua amalan kita itu menurut kaum Jabriyah itu bukan amalan hamba itu, ya. Nah, sebagian mereka berdalil dengan ayat. Di antara ayat yang sering mereka pakai, wa ma ramaita idh ramaita. Ya. Ketika Allah berfirman, ya, mengisahkan apa yang terjadi pada perang Badar. Ya. Di sebagian tafsir ayat ini disebutkan wa ma ramaita idh ramaita, ketika Rasulullah melemparkan pasir, ya, ke arah kaum kufar, kaum musyrikin Quraisy ketika terjadi perang Badar, ya, maka pasir yang beliau lemparkan itu sampai ke wajah-wajahnya kaum musyrikin walaupun jaraknya jauh, sehingga mengganggu pandangan mereka. Dan enam, dengan sebab itu kaum muslimin bisa memenangkan peperangan. Maka wa ma ramaita idh ramaita, dan bukanlah engkau yang melemparkan ketika engkau melemparkan. Maksudnya ketika Rasulullah tadi melemparkan pasir tadi. Maka kaum Jabriyah memakai ayat ini, oh bukan, jadi itu bukan lemparannya Rasulullah itu hakikatnya. Itu lemparannya Allah. Ya. Nah, tapi syubhat ini terbantahkan. Ya. Nah, dengan ayat ini. Jadi, kalau menyikapi ayat-ayat yang seperti itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Maka, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ketika menghadapi atau menyikapi ayat-ayat yang mutasyabihat, dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, yang maknanya jelas, ya. Seperti ayat ini, dengan tegas Allah menyandarkan amalan kepada hamba, ya. Adapun apa yang terjadi pada kisah itu, ya, ketika Rasulullah melemparkan pasir itu hakikatnya amalan beliau, ya. Tapi kemampuan hamba yang secara umum ketika melemparkan pasir itu tidak bisa sampai jaraknya jauh. maka pada peristiwa itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan lemparan pasir Rasulullah itu sampai kepada jarak yang jauh sehingga mengenai semua wajah kaum musyrikin, ya. Maka itu hakikatnya adalah naam, kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun lemparan yang dilakukan Rasulullah itu amalannya Rasulullah, ya. Naam. Itu bantahan dari sisi syarak. Wa ammal waqi', adapun dari sisi waqi', realita, kenyataan, fa inna kulla insanin ya'lam al-farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyah allati yaf'aluha bi iradatihi kal-akl wasyurb wal-bay' wasyira'. Sesungguhnya setiap manusia bisa mengetahui perbedaan, dia mengetahui dan menyadari dengan sebenar-benarnya perbedaan antara af'alihi al-ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatannya yang ikhtiyariyah, yang didasari pada kehendaknya sendiri, ya. Allati yaf'aluha bi iradatihi, yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri. Seperti apa? Kal aql, seperti makan, wasyurb, minum, wal bayi, wasyira, jual beli, ya. Wa baina ma yaqa alaihi bi ghairi iradatihi, ya. Jadi tadi amalan-amalan yang dilakukan manusia dengan kehendaknya sendiri, dengan keinginannya sendiri, dengan pilihannya sendiri, itu disebut dengan al-af'al al-ikhtiyariyah, perbuatan yang didasari dengan kehendak, ya, yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri. Seperti tadi, makan, minum, jual beli, ya, dan sebagainya. Dia bisa membedakan antara apa yang dilakukan dengan kehendaknya sendiri dan wa baina ma yaqa'alaihi bighairi iradatihi, dan apa yang terjadi pada dirinya di luar kehendaknya, ya, di luar kehendaknya dan di luar pilihannya, di luar keinginannya. Misalnya apa? Kal irti'ash minal huma, seperti menggigil ketika sedang demam, ketika sedang suhu badannya panas tinggi, ya. Maka seorang terkadang menggigil. Menggigil kira-kira kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, atau di luar kehendaknya, di luar keinginannya? Jawabannya yang kedua tentu. Kalau dia boleh memilih, dia milih jangan menggigil, tapi tubuhnya menggigil di luar kehendaknya. Ini di luar, ya, perbuatan yang atau amalan anggota badannya atau gerakan badannya yang di luar kehendaknya, di luar keinginannya. Contohnya, contoh yang lain, wassukut minas satah, misalnya jatuh dari atap, sedang membetulkan genteng atau sedang membetulkan plafon, tiba-tiba jatuh, tentunya melukai dia, bisa jadi patah tulang, wa na'udzubillah. Itu kira-kira pilihannya, sengaja atau tidak sengaja, di luar pilihannya, di luar kehendaknya. Tentunya jawabannya yang kedua, di luar kehendaknya, di luar pilihannya. Nah, fahuwa fil awwal fa'ilun mukhtar biradatihi min ghairi jabrin. Maka contoh yang pertama, yang perbuatan yang pertama tadi, makan, minum, jual beli dan sebagainya, si pelaku adalah mukhtar, memang memiliki pilihan, ya. Dia memilih untuk melakukan amalannya tersebut biiradatihi, dengan kehendaknya sendiri, min ghairi jabrin, tanpa ada paksaan sedikit pun. Makan, minum, jual beli, na'am. Wa fi tsani ghairu mukhtar. Adapun yang kedua, contoh gerakan badan yang kedua atau amalannya yang kedua, itu di luar kehendaknya, seperti tadi menggigil, jatuh, ya. Itu di luar kehendaknya, di luar keinginannya, wala murida lima waqa'a alaihi, dan dia sama sekali tidak menghendaki apa yang terjadi pada dirinya. Nah, jelas Orang yang memiliki akal sehat pun bisa membedakan mana amalan yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri dan mana yang di luar kehendaknya, di luar keinginannya. Nah, ini bantahan untuk kaum Jabriyah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya orang-orang Jabriyah itu akalnya sudah rusak. Dan ini enam juga terjadi pada ahlul bid'ah yang lain. Baik, kita lanjutkan. Warad 'ala ta'ifati tsaniyah. Bantahan untuk kelompok yang kedua, yaitu Qadariyah. Bisyara' wal aql, dengan dalil syar'i dan juga dengan akal sehat. Nah, amma syara', jadi sering ya, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah sering menyebutkan ad-dalil minas syara' wa ad-dalil minal aql, misalnya dalil dari syar'i, dari nas-nas syariat, atau dari akal sehat. Beliau sering melakukan yang demikian, menyebutkan yang demikian, karena memang akal di dalam syariat Islam itu diberikan ruang. Ya. Bukan akal itu ya, dimatikan. Ya. Tidak boleh memakai akal. Tidak boleh memakai ya, logika. Nah, akal boleh dipakai di dalam syariat, tapi dengan batasan-batasannya. Dan bukan sebagai sandaran. Ya. Yang dijadikan sandaran adalah dalil syar'i. Adapun akal boleh dipakai selama tidak bertentangan dengan nas-nas syariat. Ya. Nah, jadi seperti ini. Batasan penggunaan akal di dalam syariat. Boleh dengan batasan syar'i dan tidak sebagai, bukan sebagai sandaran. Nah, amma syara', ya, bantahan dari si syariat terhadap kaum Jabriyah, terhadap kaum Qadariyah, fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai', sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, wa kullu syai'in ka'inun bimasyiatih, dan segala sesuatu terjadi dengan masyiahnya, dengan kehendaknya, dengan kehendak Allah. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi anna af'alal ibad taqa' bimasyiatihi. Dan Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba seluruhnya itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita ingat bagaimana syairnya Imam Syafi'i? Siapa yang masih ingat? Sudah diulang dua kali. Siapa yang masih ingat syairnya Al-Imam Syafi'i yang beliau sebutkan ketika beliau ditanya tentang wamal qadar, apa itu takdir, apa itu qadar, ketika beliau ditanya ya, sebagaimana diriwayatkan oleh murid beliau Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullah, maka beliau menjawab bagaimana pada bait yang pertama, beliau menyebutkan 4 bait. Bait yang pertama terkait dengan masyiah ini, kata beliau, masyi'ta kana wa in lam asya, wa masyi'tu in lam tasya lam yakun. Ya, kata beliau, masyi'ta kana, segala apa yang engkau kehendaki ya Allah, kana, pasti akan terjadi, wa in lam asya, walaupun saya tidak menghendakinya, wa masyi'tu in lam tasya lam yakun, dan segala apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendakinya terjadi, maka niscaya tidak akan terjadi. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah berfirman, faqala ta'ala dalam surat Al-Baqarah, walau syaa Allahumma qatatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau seandainya Allah menghendaki, maqtatal alladziina min ba'dihim, maka niscaya tidak akan berperang, ya, tidak akan berselisih, tidak akan berperang orang-orang yang datang setelah mereka, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin ikhtalafu, akan tapi ya, wakilnya mereka ikhtalafu, berselisih. Ya, artinya apa? Allah menghendaki bagi mereka untuk berselisih. Ya. Perselisihan yang terjadi pada mereka itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau seandainya Allah menghendaki mereka tidak berselisih, mereka tidak berperang, tidak berselisih, tidak bertengkar, ya, tidak akan terjadi pertengkaran, perselisihan itu. Ya. Tapi Allah menghendaki untuk terjadinya perselisihan tersebut. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kufur. Kalau seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, ya, niscaya akan terjadi. Kalau Allah menghendaki tidak ada orang kafir, ya tidak ada, tidak akan ada orang kafir. Ya. Tapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki ada orang yang beriman dan ada orang kafir dengan hikmahnya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki demikian. Walau syaa Allahu ma qatatalu, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang, tidak akan berselisih. Ya. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ya Allah menghendaki adanya perselisihan, ada peperangan. Tentunya dengan hikmah Allah. Semua masyiat Allah, semua kehendak Allah, semua irada Allah, itu dengan hikmahnya. Ya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala. Ya, dalam ayat yang lain, walau syi'na la atayna kullu nafsin hudaha. Kalau seandainya kami berkehendak, ya, kata Allah, maka niscaya akan kami berikan hidayah bagi setiap jiwa. Semua jiwa, setiap jiwa akan menjadi mukmin. Akan beriman semuanya. Kalau Allah menghendaki demikian, ya pasti akan terjadi. Ya, kata Allah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tapi telah tetap perkataanku, telah tetap, ya, keputusan Allah, kata Allah, ya, walakin haqqal qawlu minni, akan tapi telah tetap keputusan dariku, ketetapan dariku, la'amla'anna jahannam, pasti dan pasti akan aku penuhi jahannam. Wa na'udzubillahi min adzabi jahannam. Allah kuatkan dengan lamut ta'kid, la'amla'anna, ya, penekanan dengan dua cara penekanan. Yang pertama dengan lamut ta'kid, kemudian disusul dengan nunut ta'kid. La'amla'anna, pasti dan pasti akan aku penuhi jahannam. Minal jinnati wan nasi ajma'in, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya. Subhanallah. Wa na'udzubillahi min adabi jahannam. Jadi kalau seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman diberikan hidayah, ya pasti akan terjadi. Tapi Allah menghendaki lain. Allah memutuskan dan menghendaki untuk memenuhi neraka jahannam, baik dari kalangan manusia maupun jin. Sekali lagi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ini bantahan kepada kaum Qadariyah dari sisi syarak. Wa amal aql, ya, bantahan dengan akal sehat, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi taala, bahwasanya sesungguhnya seluruh yang ada ini, kullahu mamlukun lillah. Alam semesta ini semuanya adalah milik Allah. Ya, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Wal insan min hadzal kaun, dan manusia itu juga termasuk di dalam bagian alam semesta ini, di bawah kekuasaannya Allah, ya. Di bawah pengaturan Allah. Fahuwa mamlukun lillah, maka manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini juga milik Allah. ya, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Wala yumkin lil mamluk ayyatasarraf fi mulkil malik illa biiznihi wa masyiatihi. Dan tidak mungkin seorang yang di bawah pengaturan, di bawah kekuasaan, bisa melakukan sesuatu di dalam kerajaan seorang raja kecuali dengan izin dan masyiahnya, dengan kehendak si raja tadi. Allah sebagai Malik, sebagai penguasa alam semesta ini, ya, segala sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Ya, ini jelas, ya. Nah, sehingga merupakan bantahan yang sangat gamblang bagi kaum Qadariyah yang meyakini bahwasanya amalan hamba itu di luar kekuasaan Allah. Ucapan yang ya, kufur. Nah, walaupun Qadariyah sebagaimana yang kita sebutkan di dalam pelajaran usul sunnah terbagi menjadi beberapa jenis ya, Qadariyah yang nufah, yang para ulama ijma' sepakat tentang kafirnya kelompok itu. Qadariyah yang nufah, yaitu yang menafikan ilmu Allah. Nah, adapun yang ini, kelompok yang kedua, ya, yang beliau sebutkan ini. Kelompok Qadariyah yang meyakini bahwasanya amalan hamba itu bukan kehendak Allah. Ya. Amalan hamba itu di luar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang menciptakan amalannya sendiri. Ya. Ini juga keyakinan yang batil. Yang telah disebutkan bantahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.